Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Walhamdulillah biiznillahi ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali duduk di dalam majelis yang mulia ini, yang semuanya adalah merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, dengan syarah Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada bab setelah wajibnya taat kepada ulatil umur, bab yang berikutnya yaitu al-jihad ma'udin ila yaumil qiyamah ma'al birri wal fajir والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم أو يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزعت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من عادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. Naam, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, jihad berlangsung sampai hari kiamat bersama dengan pemimpin penguasa yang bir dan fajir. Penguasa yang baik dan penguasa yang fajir, yang fasik. Kemudian berperang bersama dengan para penguasa juga berlangsung sampai hari kiamat, yang baik ataupun yang fasik. Tidak boleh meninggalkan jihad bersama dengan mereka. Wa qismatul fai, dan pembagian al-fai, rampasan perang. Al-fai adalah harta rampasan yang direbut tanpa melalui peperangan. Namanya al-fai, pembagian al-fai, dan juga iqamatul hudud, menegakkan hukum had, ya, hukum rajam atau hukum potong tangan atau penjara dan lain sebagainya. Hudud, menegakkan hukum-hukum had ini ila la'immati madin, terhadap para imam-imam, itu juga berlangsung, menegakkan had oleh para pemimpin, para penguasa, mewujudkan, menegakkan hukum tersebut kepada masyarakatnya. Laisa li ahadin an yut'ina alaihim, tidak diperkenankan seorang pun dari mereka, masyarakat kaum muslimin, untuk menta'an atas para penguasa, yakni mencaci, mencela para penguasa. Wala yunazi'uhum, tidak pula dibolehkan, diperkenankan pada mereka untuk menentang atau menyelisihi mereka. Kemudian daf'us sadaqat ilaihim, menyerahkan sadaqah, zakat kepada mereka boleh dan juga berlangsung hal ini. Yakni masyarakat kaum muslimin wal muslimat menyerahkan zakat-zakat mereka, itu perkara yang disyariatkan, perkara yang boleh di dalam syariah. Naam. Menyalurkan zakat melalui pemerintah, baik zakat fitrah atau zakat harta yang wajib ataupun zakat yang sunnah, ini boleh diserahkan kepada pemerintah, para penguasa. Mendafa' ilaihim, barang siapa yang menyalurkan zakatnya, sedekahnya kepada mereka para penguasa, pemerintah, maka sah, sah zakat tersebut, sedekah tersebut. Baik pemerintahnya itu, penguasanya itu barran, orang yang baik, yang saleh, ataupun orang yang fajir, yang fasik. Nah, kemudian lanjut pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, salat Jum'ah di belakangnya para penguasa, salat Jum'ah di belakangnya para penguasa, pemerintah, ini juga jaizatun baqiyatun, boleh dan terus berlangsung hukum ini secara sempurna, yaitu salat Jum'ah 2 rakaat. Nah, barang siapa yang menganggap tidak sah salat Jum'atnya bersama dengan penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang fajir, barang siapa yang menganggap tidak sah salat Jum'atnya di belakangnya sehingga dia harus mengulangi di rumahnya, maka orang yang seperti ini mubtadi'un tarikun lil asar, adalah pelaku bid'ah yang meninggalkan sunnah, meninggalkan asar, jejak-jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu min fadlil jum'ah syai', orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala keutamaan Jumat sedikit pun, karena keyakinannya keliru, keyakinannya batil. Naam. Idza lam yara salata khalfal immah, kalau dia berpendapat tidak boleh sholat di belakang para imam-imam, para pemerintah yang zalim, yang fasik tadi, nah maka sholat Jumatnya tidak memberikan manfaat, kalau dia berpendapat seperti itu. Nah, sekalipun sekali lagi pemerintah, penguasa tersebut soleh ataupun fajir, maka sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tetap sholat di belakang mereka 2 rakaat. Naam, dan kita yakin bahwa itu adalah sholat yang sempurna. 2 rakaat sempurna. Ya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak berbeda. Ya, kesempurnaannya kalau imamnya tersebut orang yang saleh, maka dosanya adalah atas imam, pahalanya sempurna atas makmum. Kalau seandainya ya imamnya itu fasik atau fajir, nah maka kita beragama, berkeyakinan bahwa sholat kita sah sempurna, dan tidak boleh di dalam hati kita syakun, tidak boleh ada keraguan di dalam benak kita, dalam keyakinan kita akan sahnya dan sempurnanya sholat ya di belakang para penguasa yang fajir dan fasik tersebut. Demikian pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, kemudian disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah dengan perkataan beliau, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al bar wal fajir madamal jihadu, kata beliau, madamal jihadu madin ila yaumil qiyamah fayajibu an nujahida tahta rayatil imam al-bar au awil fajir. Wa fa'ala hadha as-salaf kabni al-mubarak wal-auza'i wa ahmad ibn hanbal kana yakhruju wa ghayruhu yakhrujuna ila ath-thubur yujahiduna tahta liwa'id daulatil abbasiyah. Naam, kata Syekh Hafidahullah, selama jihad itu berlangsung sampai yaumul qiyamah bersama dengan para penguasa, berarti kita wajib ketika para penguasa memerintahkan untuk berjihad, kita wajib berjihad di bawah bendera kepemimpinan mereka, baik penguasa yang zalim atau yang saleh, yang baik. Naam, dan hal ini ditempuh oleh para salaf seperti Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala. Naam, Imam Al-Auza'i, ya, Imam Ibn Mubarak tabi'in rahimahullah, Imam Al-Auza'i, imam yang ma'ruf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad Ibn Hanbal juga demikian. Nah, mereka berjihad bersama dengan di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim. Nah, mereka tidak melepaskan ketaatan, ya, dari para penguasa tersebut. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau yakhruju wa ghairuhu, pernah keluar dan selain beliau, ya, para ulama salaf keluar di medan perang berjihad di bawah bendera kepemimpinan pemerintah Daulah Abbasiyah pada waktu itu. Nah, ya, yang sebagiannya adalah pemerintahnya zalim, ya, fasik, melakukan perbuatan-perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengharamkan, ya, atau tidak mencabut ketaatan atau enggan untuk ikut serta berjihad di bawah pemerintah pada waktu itu, di bawah bendera pemerintah. Naam, ini menunjukkan bahwa amalan para salafus saleh berjihad bersama dengan penguasa yang fajir atau lebih-lebih yang saleh, dan itu berlangsung sampai hari kiamat. Naam, kecuali kalau kafir, kecuali kalau pemerintahnya telah kafir keluar dari Islam, maka tidak dibenarkan, ya, masyarakat kaum muslimin untuk ikut berjihad di bawah bendera, ya, pemerintah yang kufur, pemerintah yang telah kafir keluar dari Islam. Naam. Karena kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang muslim, kepemimpinan yang muslim. Naam, apalagi jihad adalah amalan yang puncaknya Islam, ya, maka wajib yang memimpin jihad tersebut adalah muslim, bukan kafir. Kemudian kismatul fai wa iqamatul hudud ila la'immati madin laisa li ahadin an yut'ina alaihim wa la yunazi'hum. Pembagian al-fai, penegakan hukum had, juga berlangsung bagi para imam. Tidak seorang pun diperkenankan untuk mencela dan menyelisihi mereka dalam permasalahan ini. Naam, fayara anna qismatal fa'ilil umara, bahwa pembagian harta rampasan perang itu milik, haknya para umara yang membagikan kepada para mujahidin, para kaum muslimin. Naam, wayara anna iqamatal hudud fi az-zina wal qatl was-saraqah wasyurbal khamar wasyurbil khamar wa ma syakala dzalika ila al-hukam laisat lil afrad wala lit ta'if wa innama yatawalla al-amr fi dzalika al-hakim li anna hadha haqquhu. Naam, dan juga kita harus berpendapat bahwa penegakan hukum had bagi pezina, pembunuh, pencuri, peminum khamar dan selainnya dari segala perbuatan-perbuatan yang mengharuskan adanya hukuman had itu di tangan para hukam, diwujudkan oleh para hukam, para penguasa, bukan individu-individu muslim atau muslimah, atau bukan pula kelompok-kelompok tertentu yang berhak untuk menegakkan hukum had tersebut. Rajam bagi pezina, ya, dibunuh bagi pembunuh, dipotong tangannya bagi pencuri, atau dihad, dipukul bagi peminum khamr, atau dipenjarakan. Naam, dan selainnya dari hukum-hukum had ini milik para penguasa, haknya penguasa, bukan hak individu muslim atau muslimah atau hak kelompok tertentu, ya, di dalam tubuh Islam. Naam, tidak ada hak atas mereka untuk menegakkan had tersebut. Akan tetapi yang berhak adalah al-hakim, hakim penguasa. Naam, wa li anna tawalli al-afrad aw at-tawa'if li hadhihi al-ashya' yu'addi ila safki ad-dima' wa yu'addi ila fitan la awwala laha wa la akhir. Walakin idza tawalla dhalika waliyu amrin walau kana fajiran fa inna an-nufusa tahda' wa la tata'arradu al-ummah lil fitan. Naam, karena kalau penyerahan hukum tersebut kepada individu atau kelompok tertentu, ini akan bisa mengantarkan kepada pertumpahan darah. Naam, kalau masing-masing individu muslim atau kelompok tertentu bukan diserahkan kepada hakim atau penguasa, maka akan menimbulkan madarat, kerusakan yang lebih besar dari pertumpahan darah, ya, atau fitnah-fitnah yang lainnya yang tidak berawal, tidak pula berakhir. Yakni fitnah yang lebih dahsyat, sebagaimana yang kita persaksikan. Naam, ketika masyarakat kaum muslimin itu mengambil alih, ya, mengambil alih suatu hukum yang menjadi haknya para penguasa, maka akan terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah satu dengan yang lainnya. Naam, maka hal iqamatul hudud ini, penegakan had itu harus diserahkan kepada waliul amr, sekalipun dia fajir, sekalipun dia fasik. Naam, karena penyerahan perkara ini kepada mereka lebih menenangkan hati kita. Naam, lebih memberi ketenangan, kedamaian, ya, dan tidak akan tampak fitnah-fitnah. Naam, tidak akan tampak fitnah, ya, yang lebih menambah madaratnya atau kerusakannya. Naam, laisa li ahadin an yut'ina alaihim, tidak boleh seorang pun untuk menuduh atau mencela para penguasa di dalam iqamatu haddin, tidak pula di dalam kismatu fai. Artinya tidak boleh kita protes atau mengkritik penguasa di dalam mereka menegakkan hukum had, atau di dalam membagi harta rampasan perang. Naam, sebagaimana yang terjadi pada perbuatan Dzul Khuwaisirah, pimpinan Khawarij, pencetusnya Khawarij. Naam, yang protes pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai penguasa. Naam, sebagai pemimpin kaum muslimin ketika membagi-bagikan emas, ya, kepada para sahabat. Dzul Khuwaisirah ini mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuduh Rasulullah alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak adil dalam pembagian tersebut. Naam, yaitu Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij, hingga kemudian dari tulang punggungnya Dzul Khuwaisirah ini muncullah generasi-generasi Khawarij. Naam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk pada waktu itu, ketika dia berpaling dari Rasulullah, Rasulullah menunjuk dia, Dzul Khuwaisirah tadi, kemudian beliau menyatakan, saya khruju min dihada qawmun. Naam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari tulang punggung orang ini Khawarij, yang membaca Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokannya, dan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Naam, ini, ya, cikal bakal daripada khawarij yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan muncul betul apa yang diucapkan oleh Rasulullah ya di zaman Ali bin Abi Thalib, bahkan sebelumnya di zaman Uthman, dan semakin merebak di zaman Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Ibnu Muljim, yang membunuh dan menikam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka barang siapa yang melakukan ta'an, ya, mengkritik, mencela pemerintah di dalam penegakan had atau di dalam pembagian al-fai, maka ini adalah perbuatan khawarij. Perbuatannya siapa? Khawarij. Naam. Ya, dan apa yang menjadi pembahasan kita pada sebelumnya, wajibnya taat ulatil umur, ini seluruhnya tidak terlepas dari menjelaskan, menyinggung tentang firqah khawarij. Nah, tidak terlepas dari kelompok khawarij yang menentang pemerintah, yang protes, mengkritik, menjelekkan pemerintah dan lain sebagainya, mengkafirkan bahkan. Ini semua tidak terlepas dari pemahaman khawarij yang sampai hari ini, sampai detik ini dan terus, ya, ila yaumul qiyamah. Nah, pemahaman khawariji ini, ya, selalu ada. Nah, dan sangat berbahaya, lebih besar peluangnya untuk mempengaruhi fikrah, ya, pola berfikirnya kaum muslimin, lebih cenderung untuk menerima pemikiran-pemikiran khawarij ini. Nah, dan ini terbukti, bahkan sebagian besar dari mereka yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, mereka pun terpengaruh dengan pola pemikiran khawarij, yang mereka pun mengakui akan kesalahan, kebatilan, kekeliruan khawarij di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzul Khuwaisirah, dan kemudian Ibnu Muljim seterusnya, tetapi mereka terjatuh, ya, pemikiran mereka terjatuh dalam khawarij itu sendiri. Naam. Sadar atau tidak disadari, ya, dalam gerakan-gerakan jihadiyah yang mereka gembar-gemborkan. Nah, dalam gerakan-gerakan mereka yang terselubung, ya, bentuk-bentuk pelatihan mereka, ya, di tengah-tengah pemerintah kaum muslimin, dengan sembunyi-sembunyi mereka melakukan pelatihan-pelatihan peperangan, ya, di hutan atau di tempat yang tersembunyi. Nah, tujuannya adalah mendirikan negara Islam, khilafah Islamiyah. Iya. Maka semua ini adalah bentuk-bentuk gerakan terselubung yang merupakan perbuatan daripada fikrah khawarij, pemikiran khawarij. Sekalipun mereka tidak mengakui. Naam, oleh karena itu para ulama banyak menjelaskan, ya, firqah khawarij ini. Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, mereka banyak menjelaskan tentang firqah khawarij, ya, karena bahayanya pemikiran mereka ini. Ya, kebanyakan ahlus sunnah bahkan mereka terjatuh dalam pemikiran khawarij, kerjasama dengan tokoh-tokoh khawarij atau orang-orang yang berfikrah khawarij, tapi mereka tidak menyadarinya. Naam. Ya, kita lihat di zaman sekarang. Naam, yang dulunya ahlus sunnah, Salman al-Auda, Safar Hawali, ya, lebih-lebih Aid al-Qarni. Naam. Kemudian Muhammad Surur, Zainal Abidin yang dikenal dengan Sururiyah. Naam. Juga Abdurrahman Abdul Khaliq, pemimpinnya Ihya Uturaq, yang kemudian, ya, ini menyebar di seluruh penjuru dunia, ya, yayasan Ihya Uturaq ini, yang banyak memberikan bantuan kepada kaum muslimin di berbagai negara dengan dananya yang besar dari muhsinin, para agnia, orang-orang kayanya kaum muslimin dikumpulkan oleh mereka lalu dibagi-bagikan dalam berbagai sisi kehidupan, cabang sisi kehidupan kaum muslimin. Nah, membangun masjid, sekolah, pembangunan-pembangunan yang berbau Islam mereka gencarkan di seluruh dunia, sehingga banyak yang terpengaruh, terikat dengan bantuan-bantuan tersebut, padahal mereka membawa fikrah khawarij. Naam. Ya, seperti pimpinannya Abdul Rahman Abdul Khaliq Ihutrath ini menyatakan tauhid hakimiyah, membagi tauhid menjadi empat. Yang ini adalah dalil daripada kaum khawarij di zaman terdahulu. Tauhid hakimiyah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Muncullah fikrah. Naam, untuk menjelekkan para penguasa yang tidak berhukum secara kafah dengan hukum Islam. Kemudian menjelekkan penguasa tersebut sampai kepada mengkafirkannya, bahwa tidak ada lagi masyarakat negeri Islam di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi negeri Islam, daulah Islam, tidak ada lagi. Yang ada adalah daulah kufur. Sehingga halal untuk diperangi, halal untuk dijihad padanya. Nah, halal untuk dilakukan bentuk-bentuk atau gerakan-gerakan teror, terorisme. Nah, dalam keadaan mereka mengaku sebagai ahlus sunnah. Ya. Ahlus sunnah, nah. Yang memang asalnya mereka adalah ahlus sunnah, Salman. Ya, Abdurrahman Abdul Khaliq, Aid Al-Qarni, Safar Hawali, ya, murid-murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tetapi kemudian menyimpang fikrahnya, berubah. Ya, kemudian dinasihati oleh para ulama, mereka tidak bisa menerima, bahkan melepaskan diri dari para ulama tersebut dan mencela ulama-ulama tersebut. Naam, oleh karena itu ini berbahaya. Berapa banyak saudara-saudara kita ahlus sunnah wal jamaah yang terpengaruh fikrahnya karena sebab mengambil bantuan-bantuan ini tadi, hilturah, terikat, ya, terikat. Nah, sehingga kemudian mereka muqallid, taklid, dan dengan menggunakan fatwa ulama yang lain yang tidak mengetahui atau belum mengetahui persis bagaimana gerakan hilturah ini yang terselubung, ya, muncullah fatwa mereka bahwa Hauturas juga ahlus sunnah. Mereka pun berpegang dengan fatwa ini. Nah, kemudian tidak menerima fatwa para ulama yang mengetahui persis gerakan-gerakan terselubung dari Hauturas. Nah, maka ini semua penting untuk kita kembali kepada para ulama dengan bimbingan mereka di dalam bab pembahasan tentang wajibnya taat kepada wulatil umur dan wajibnya berperang, berjihad bersama mereka di bawah bendera mereka. Nah, kita tidak berjihad sendiri-sendiri. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang syar'i atau fatwa para ulama ahlus sunnah yang mu'tabar untuk kita berjihad. Ya, sekalipun pemerintah tidak sepakat, karena memang ya pemerintah itu mungkin sudah keluar dari Islam dengan pemikiran-pemikirannya, telah kafir, sehingga boleh kita berjihad di luar dari kepemimpinannya. Nah, tetapi tentunya ahlus sunnah wal jamaah mereka sangat hirus untuk mengembalikan perkara-perkara seperti ini kepada para ulama, khususnya dalam gerakan-gerakan jihadiyah. Nah, maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah, pentingnya untuk kita mengembalikan segala perkara kita kepada para ulama dengan bimbingan mereka. Naam, dan kita mengenal para ulama-ulama yang qawiyun wa qawim, yang kuat dan tegas prinsip mereka di dalam permasalahan ini, yakni dalam hal yang berhubungan dengan gerakan-gerakan khawarijiyah, khawarij. Nah, ya, sebagian kaum muslimin, sebagian besar tentunya, mad'u kaum muslimin yang alhamdulillah mengenal dakwah ahlus sunnah, ya, mengenal dakwah ahlus sunnah dengan tauhid, ubudiyah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, kita bersyukur alhamdulillah. Tetapi tidak cukup, ya, mereka dengan hal itu kemudian merasa aman dari fikr-fikr khawarij ini. Tidak cukup. Nah, sebagaimana yang kita persaksikan, saudara-saudara kita banyak yang mengenal dakwah ahlus sunnah tetapi terpengaruh dengan fikr khawarij melalui hiyaturat. Nah, ya, banyak dari mereka yang terpengaruh karena mereka merasa aman setelah mengenal ahlus sunnah, ya, tauhid ahlus sunnah yang benar, menjauhi syirik. Ternyata mereka tidak terlepas dari fikro ini yang berbahaya ini. Ya, nah, ya, karena mereka memakai pakaian ahlus sunnah. Kita lihat di Indonesia, Imam Samudra Amrozi, mereka menyebut-nyebut ahlus sunnah. Nah, celananya pun sunnah, diangkat di atas mata kaki. Nah, ya, tetapi ternyata kita persaksikan bahwa mereka adalah khawarij yang melakukan, ya, pembunuhan terhadap kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, menghalalkan darahnya. Imam Samudra Amrozi dan CS-nya. Nah, dan banyak pula dari saudara-saudara kita yang terpengaruh, yang alhamdulillah mengenal dakwah ahlus sunnah tetapi terpengaruh dengan fikrah khawarijnya wahda Islamiyah, ya, yang dipimpin dengan Muhammad Zaitun. Nah, ini sama, mereka merujuk kepada tokoh-tokohnya, Salman al-Audah. Nah, ya, dan CS-nya. Nah, terutama di Kendari sini pusatnya, ya, Wahda Islamiyah. Nah, banyak yang terpengaruh dengan mereka, khususnya masyarakat kaum muslimin yang awam, mad'u, ya, karena mereka belum mengenal prinsip-prinsip ahlus sunnah yang sangat mendasar dalam permasalahan khawarij, sehingga membutuhkan penjelasan secara perlahan-lahan, ya, kepada mereka. Nah, kepada awamnya ahlus sunnah, kaum muslimin yang mengenal ahlus sunnah tapi awam di dalam permasalahan gerakan-gerakan khawarij, ya, maka tidak boleh kita mengerasi mereka, ya, atau kaku dengan mereka. Kita jelaskan yang baru taklim dengan wahda, atau taklim dengan zen lain sebagainya yang juga kerjasama, ya, bersama-sama dengan wahda, semuanya mengaku ahlus sunnah tapi fikrahnya, ya, amalan gerakan-gerakannya terselubung yaitu khawarij. Naam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mendukung kemudian kerjasama dengannya sehingga kita termasuk, ya, ta'awun di atas gerakan-gerakan khawarijnya. Naam. Ini kita persaksikan, ya, pengaruh-pengaruh tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka belum punya bekal yang kuat di dalam permasalahan fikrah al-khawariji ini. Nah, ya, kemudian yang kedua, mereka juga taklid dengan tokoh-tokohnya. Iya, dengan tokoh-tokohnya, karena tokoh-tokoh mereka juga dianggap alim, ya, doktor-doktor. Nah, tetapi mereka menyelisihi para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para salaf di dalam permasalahan ini. Nah, maka kewajiban kita semua berdakwah secara perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah mengenal dakwah ahlus sunnah, ya. Nah, sekalipun melalui mereka, ya, melalui mereka, bukan berarti kita cukupkan. Nah, alhamdulillah mereka bisa mengenal secara global Ahlus Sunnah, maka kita wajib untuk mengeluarkan mereka dari fitnah-fitnahnya, ya, kelompok-kelompok tersebut, yaitu fitnah Khawarij. Nah, ya, karena sebagian ya yang belum paham kaidah menyatakan bahwa buktinya alhamdulillah, ya, kita bersyukur mereka mengenal Ahlus Sunnah. Nah, melalui radio ini, melalui Wahda dan lain sebagainya. Nah, mestinya kita bersyukur. Naam. Kita bersyukur dalam hal itu, tapi kita tidak cukup. Ya, jangan merasa cukup dan puas dengan itu. Karena di sana ada pembahasan-pembahasan yang rinci, yang detail, yang pelik, yang wajib dia ketahui sehingga dia bisa selamat darinya. Karena permasalahannya terselubung. Nah, maka kita jelaskan secara perlahan tentang fikrah Khawarij ini. Ya, khususnya fikrah Khawarij. Baik, demikian ikhwani fiddin azzakumullah sebagai faedah. Nah, sebagai faedah yang penting bahwasanya tidak dibenarkan bagi kita masyarakat kaum muslimin untuk mengkritik atau mencela penguasa di dalam penegakan had, hukum, dan juga penegakan pembagian al-fai. Nah, karena kritik yang seperti itu perbuatan daripada pimpinannya Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Nah, juga ada as-sadaqah, menyalurkan zakat kepada penguasa ini boleh. Li'annal hakim muslim lahu an yajtahida fi kismatil fai lahu dhalik. Karena hakim yang muslim, dia berhak untuk berijtihad dalam pembagian al-fai. Nah, sehingga kita menyerahkan sadaqah-sadaqah itu, ya, untuk kemudian mereka bagi-bagikan, penguasa itu membagikan kepada masyarakatnya, pada orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, dan sah, artinya pahala, ya, sudah didapatkan oleh orang yang menyerahkan sedekah tersebut. Kalau seandainya, ya, penguasa tersebut menyalurkannya kepada hal yang keliru, ya, atau tidak memanfaatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penguasanya fajir atau fasik, maka telah sah. Ya, sedekah kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena ini penting, sebagian berpendapat bahwa tidak sah menyerahkan zakat tersebut karena penguasa menyalurkan pada bukan pada tempatnya. Naam, itu dosa atas mereka. Adapun kita sebagai masyarakat sudah sah. Naam, wa illa, kecuali kalau, jadi kenapa dikatakan ini mubah, ya, jaiza, boleh. Artinya kalau penguasa tidak memaksa, boleh kita membagi-bagikan sendiri zakat tersebut, seperti zakat fitrah misalnya, ya, atau zakat harta yang wajib kita bagikan kepada fuqara dan masakin dalam keadaan pemerintah tidak melarang, tidak memaksa harus menyalurkan melalui mereka. Ya, ini tidak masalah. Tidak ada dosa atas kita untuk membagikan langsung kepada fuqara dan masakin, atau mengumpulkan menjadi amil untuk zakat fitrah dan sebagainya dan selainnya. Tidak ada dosa atas kita karena pemerintah tidak memaksa dan membolehkan, bahkan membolehkannya. Ya, maka kita mengumpulkan untuk kemudian kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini hal yang jaizah pula, hal yang boleh. Nah, kecuali kalau dipaksa, maka kita wajib menyalurkannya pada para penguasa dan tidak boleh kita melawan, menentang, untuk kemudian kita membuat sendiri kalau seandainya dipaksa dan dilarang. Nah, ini penting pula untuk kita ketahui. Taib. Demikian madhab Imam Ahmad bahwa telah sah zakat itu atau sedekah itu ketika kita salurkan pada penguasa pemerintah. Ini madhab Imam Ahmad. Dan pada madhab Imam Syafi'i yufarriquna baina zakatil zahir wa zakatil batin wa yarawna anna zakatal zahir li waliyil amr wa zakatal batin misl az-zahab wal fidda wa urudit tijarah hadhihi linafsin man yamlikun nisab min az-zakah sawa'un zahaban aw fiddatan aw tijaratan lahu an yukhrijaha binafsihi wa ba'dhum yufaddilu an yukhrijaha binafsihi liyatma'inna annaha wasalat ila al-mustahiqin. Naam, adapun mazhab Imam Syafi'i, kata Syekh Hafidhahullah, mazhab mereka membedakan antara zakat zahir dengan zakat batin. Naam, mereka berpendapat bahwa zakat yang zahir, yang nampak, itu diserahkan kepada para penguasa waliul amr. Adapun zakat yang tersembunyi seperti emas, perak, maksudnya terpendam ya di dalam bumi, seperti emas, perak dan perdagangan. Nah, ini zakat batin berhak ya untuk setiap individu kaum muslimin ya menyalurkannya langsung kepada yang berhak menerimanya. Nah, ya sama saja. Nah, ini boleh kalau dia zakatul batin, apakah emas atau perak atau perdagangan, boleh untuk dia mengeluarkan dia sendiri. Sebagian ulama, yakni dirinya sendiri yang langsung menyalurkannya. Sebagian ulama ya yufadhil an yukhrijaha bi nafsihi, lebih mengutamakan untuk mengeluarkan sendiri. Ya, agar menjadi tenang hatinya bahwa zakat itu setelah sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, ini kalau zakat al-batin. Adapun zakat al-zahir menurut mazhab Imam Syafi'i diserahkan kepada waliul amr. Nah, ya, zakat al-zahir tentu ini maksud selain daripada emas, perak dan perdagangan seperti zakat fitrah atau zakat harta. Nah, ini Imam Syafi'i lebih mengutamakan untuk diserahkan kepada waliul amr, kepada para penguasa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.